إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan akhir Islam, kita masuk ke bab ma yaqulu indal khala. Apa yang diucapkan ketika masuk WC. An Anas, dari Anas itu bin Malik, semoga Allah meridainya. Ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk WC beliau bersabda atau berkata, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung kepada engkau, min al-khubuth wal khaba'ith. Al-khubuth, kata sebagian ulama, yaitu jin laki-laki, dan al-khaba'ith yaitu setan wanita, jin wanita. Maja'a mu'allaqan, dan ada riwayat secara mu'allaq dengan lafaz idza arada an yadkhul, apabila ingin masuk WC. Nah, di sini akhi kita ambil faedah. Yang pertama, disyariatkan apabila kita masuk WC untuk membaca doa ini. Iya. Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Dan dalam satu riwayat yang lain itu dengan tambahan bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuth wal khaba'ith. Dan bismillah itu dalam satu riwayat Tirmizi sitrun ma baina auratil ins. Ya. Penutup antara aurat manusia dengan pandangan jin itu ucapan bismillah. Iya. Kemudian dari ucapan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala. Dakhala di sini kan fi'il madhi. Dan fi'il madhi itu mempunyai makna telah. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk WC. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini fi'il madhi tapi maknanya mustaqbal, akan. Seperti firman Allah, wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, ta'awudlah, maksudnya akan. Karena ta'awud itu disyariatkannya sebelum membaca Al-Qur'an. Tapi Allah di situ mengungkapkannya dengan fi'il madhi. Wa idza qara'tal qur'an. Berarti itu menunjukkan bahwasanya terkadang fi'il madhi digunakan untuk mempunyai makna apa? Sesuatu yang akan datang dan pasti. Ya. Nah, karena perkataan dakhala inilah terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah bolehkah kita berzikir di dalam WC. Bolehkah kita berzikir di dalam apa? WC. Iya. Ketahuilah akhi bahwa zikir itu ada dua macam. Ada zikir hati dan zikir lisan. Zikir dilihat dari sisi tempatnya ada dua macam. Yang pertama zikir hati. Itu seseorang dengan hatinya memikirkan tentang ayat Allah, mengingat ayat Allah dan yang lainnya. Maka seluruh ulama mengatakan boleh. Zikir yang sifatnya hati tersebut kita lakukan di mana? Di dalam WC. Iya. Adapun zikir yang sifatnya lisan, kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, maka ini menjadi ikhtilaf para ulama. Boleh enggak di dalam WC ya kita berzikir dengan lisan? Sebagian ulama mengatakan dari pendapat jumhur enggak boleh. Kenapa? Li ta'dhiman lillah. Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kan WC. Yang namanya WC identik dengan apa? Ya, najis dan yang lainnya. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh zikir di dalam WC dengan lisan. Kenapa? Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza dakhala, kata Anas, apabila telah masuk, pakai fi'il madhi. Kata mereka ini fi'il madhi menunjukkan telah, berarti Nabi mengucapkan setelah masuk. Berarti itu menunjukkan, kata mereka, boleh. Ya. Yeah. Demikian pula mereka berdalil dengan hadis Aisyah adalah Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir pada setiap keadaannya. Ini kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW berzikir pada setiap keadaannya, termasuk di dalamnya apa? WC. Iya. Kemudian ya akhwan Islam, para ulama mengatakan kalau ternyata seseorang buang airnya itu di padang pasir, bukan di apa? Bukan di WC. Maka yang seperti ini saya tidak mengetahui adanya perselisihan ulama akan kebolehannya. Jadi kalau misalnya antum pergi ke, kalau sedang di padang pasir atau lagi di kebun ya, kemudian antum buang air di tengah-tengah semak, kelihatan orang, maka yang seperti ini tidak disebut dengan apa? WC. Maka pada waktu itu berzikir di situ boleh tidak? Gak masalah. Ya, kenapa? Karena tidak disebut di situ sebagai apa? WC. Nah, yang menjadi perselisihan itu adalah merupakan kalau ternyata di dalam yang disebut dengan WC. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana dengan WC di zaman sekarang, Pak? Di mana WC zaman sekarang itu kita buang air, kemudian kita langsung siram, najisnya hilang. Ya, di mana WC di zaman sekarang banyak yang bersih-bersih. Dijaga kebersihannya. Iya. Maka apakah ini bisa dikiaskan, disamakan dengan padang pasir atau tidak? Nah, ini menjadi sebuah tinjauan sebagian ulama di zaman sekarang bahwa WC-WC yang bersih di zaman sekarang itu hampir disamakan dengan padang pasir, enggak masalah. Iya. Akhun Islam azani Allah wa iyyakum. Ini terjadi ikhtilaf ya, tentang masalah bolehkah berzikir di dalam apa? WC. Ya. Adapun kalau kita sedang buang air, antum lagi kencing atau lagi berak gitu. Maka hukumnya makruh, jangan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air. Lalu lewatlah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam, ternyata Nabi tidak menjawab salam. Sampai kemudian Nabi bertayamum dia ke sebuah dinding, lalu setelah itu Nabi menjawab salamnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkura ala ghairi tuhrin." Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak apa? Tidak di atas kesucian. Maka ya, yang jadi masalah bagaimana kalau kita berada di dalam WC tapi kita tidak sedang buang air, tidak sedang buang air besar maupun kecil. Misalnya antum dalam WC lagi nyuci baju, antum dalam WC misalnya lagi ngapain. Nah, di saat itu boleh enggak zikir? Yang zahir wallahu alam boleh. Ya, kalau memang ternyata WC-WC seperti zaman sekarang ini yang memang najisnya pergi dia ke mana? Ke tempat spiteng gitu. Yang sudah ketika kita guyur, ya pergi dia diganti dengan air yang suci. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Hadis ini akhirnya kita ambil faedah yang selanjutnya. Itu perintah untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. Anjuran untuk, bukan perintah, anjuran untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, terutama di tempat-tempat yang dihadiri oleh jin dan setan. Nah, di antaranya tempat-tempat yang dihadiri yang merupakan tempat ma'wa syayatin, ya, tempat tinggalnya para setan itu di mana? Di WC, Pak. Iya. Makanya antum, sebagian kita terkadang ada orang yang betah berlama-lamaan di WC, Pak. Kalau buang air tuh bisa sampai setengah jam, bahkan satu jam. La ilaha illallah. Iya. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhul Islam, bahwa jin itu sebagaimana halnya manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Dan jin itu juga ternyata bernafsu kepada laki-laki, dan jin wanita bernafsu kepada laki-laki manusia. Jin wanita bernafsu kepada laki-laki manusia, jin laki-laki bernafsu kepada wanita manusia. Iya. Maka enggak aneh kalau misalnya ada seorang laki-laki tiap malam junub. Tiap malam mimpi jima terus. Itu tanda dia lagi disukai oleh seorang jin wanita. Iya. Baik, kita lanjutkan bab la tustaqbalul qiblah bi ghaitin aw baulin illa indal bina. Bab tidak boleh menghadap kiblat dengan buang air besar atau buang air kecil kecuali di dalam bangunan. Sini dibawakan dua hadis yang seakan-akan bertabrakan. Hadis yang pertama yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu arbah. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آتيتم الغائط, apabila, kata Rasulullah, kalian mendatangi al-ghaith. Apa itu al-ghaith? Tempat buang air, untuk buang air, ya. Fala tastaqbilu al-qiblah, jangan menghadap ke kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi apa? Kiblat. Walakin syarriqu aw gharibu, akan tetapi menghadap timurlah atau baratlah. Kenapa? Karena kiblatnya kota Madinah ke selatan. Ya, karena kiblatnya kota Madinah ke selatan, berarti enggak boleh menghadap selatan atau utara. Makanya Nabi mengatakan menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya. Ikhwata iman azani Allah wa iyyakum. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, faqadimna Syam, maka kami pun mendatangi Syam. Fawajadna marahib bunyat qibalal qiblah, ternyata kami dapati WC-WC itu dibangun menghadap ke kiblat. Fananharifu, maka kami pun miring. Maksudnya WC-nya enggak dirubah tapi duduknya miring. Wa nastaghfirullah taala, dan kami mohon ampun kepada Allah, istighfar. Ya. Hadis ini akhwal Islam azan Abu Azan ya Allah wa yakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang secara mutlak. Nabi mengatakan kalau kalian buang air, jangan menghadap atau membelakangi apa? Kiblat. Di sini larangan mutlak, baik di dalam bangunan maupun di luar apa? Bangunan. Dan ini juga yang dipahami oleh sahabat Nabi ini, Abu Ayyub. Abu Ayyub mengatakan, kami mendatangi Syam, ternyata kami mendapati WC-WC dibangun menghadap ke mana? Ke kiblat. Apa kata Abu Ayyub? Maka kami pun miring. Berarti Abu Ayyub memahami bahwasanya menghadap ke kiblat atau membelakang kiblat itu sama saja baik di dalam apa? Bangunan maupun di luar bangunan. Kemudian dibawakan hadis yang kedua nih yang seakan-akan bertabrakan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qaal. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Laqad irtaqaitu yawman 'ala dhahri baitin lana." Sungguh aku pernah naik ke atap rumah kami. Dalam satu riwayat yang lain rumahnya Hafsah. Faraitu Rasulullah SAW, ternyata Ibnu Umar enggak sengaja melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air ala labinatain di atas dua batu bata. Mustaqbilan Baitul Maqdis bihajatihi wa firatin mustadbiral qiblah. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi apa? Ka'bah. Lihat. Ya. Di sini Ibnu Umar tidak sengaja melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Ternyata sedang buang air membelakangi kiblat, menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Sehingga dari situ Ibnu Umar mengambil apa? Istimbat. Oh, berarti kalau di dalam bangunan boleh. Yang tidak boleh itu kata Ibnu Umar di luar apa? Bangunan. Sehingga menjadi perselisihan para sahabat, demikian pula para ulama setelahnya. Ya. Itu tentang masalah bolehkah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di dalam bangunan. Adapun di luar bangunan semua mengatakan tidak boleh. Yang jadi masalah kalau misalnya kita berada di dalam bangunan, bangunan WC, bangunan rumah, bangunan gedung. Boleh enggak kalau kita buang air itu menghadap atau membelakangi apa? Kiblat. Sebagian ulama dari pendapat jumhur mengatakan boleh. Ya, dalilnya mana? Hadis Ibnu Umar ini. Sebagian mengatakan yang boleh hanya membelakangi saja dan tidak boleh menghadap kepadanya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Mumti'. Sebagian mengatakan enggak boleh sama sekali. Baik dalam bangunan maupun di luar bangunan. Dan ini yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Saya condong ke pendapat yang ketiga ini. Yang mengatakan bahwasanya tidak boleh walaupun di dalam bangunan. Kenapa? Pertama, hadis Ibnu Umar itu merupakan perbuatan Nabi. Hadis Ibnu Umar itu sifatnya apa? Perbuatan Rasul. Sedangkan hadis Abu Ayyub itu ucapan Rasul. Yang Rasul sampaikan kepada umatnya dengan ucapannya, jangan menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Sementara kaidah usul fikih mengatakan apa? Apabila bertabrakan antara ucapan dengan perbuatan, quddimal qaul. Maka yang didahulukan itu adalah ucapannya. Iya. Maka tidak bertabrakan sama sekali. Yang kedua, bahwa perbuatan itu, kenapa kita lebih mendahulukan ucapan daripada perbuatan, Pak? Karena perbuatan itu, Pak, mengandung banyak makna, banyak keadaan, bisa jadi karena sempitnya sehingga sulit untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Menghindar. Sehingga dalam keadaan seperti ini namanya ya butuh, karena menghindar. Ya, tidak bisa menghindar karena sempit tempatnya misalnya, sehingga akhirnya tidak bisa menghindar, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk membelakangi apa? Maka tentu berbeda ya keadaannya ketika misalnya tidak dalam keadaan sempit dan yang lainnya. Yang ketiga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya tidak boleh secara mutlak. Sementara yang Nabi lakukan di dalam rumahnya Dan itu pun Ibnu Umar melihatnya enggak sengaja, Pak. Ya. Sehingga kata sebagian ulama, ini ada kemungkinan ini khususiah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekhususan apa? Rasul, tidak untuk umatnya. Yang keempat, bahwasannya larangan untuk menghadap dan membelakangi kiblat itu dalam rangka apa coba? Dalam rangka menghormati kiblat. Yang namanya menghormati kiblat itu, Pak, tidak hanya di luar ruangan, di dalam ruangan pun tetap kita disuruh untuk menghormati apa? Kiblat. Baik. Kalau misalnya dikatakan dalam bangunan boleh, di luar bangunan boleh. Sekarang apa bedanya? Di luar bangunan kan juga terhalang oleh banyak rumah, oleh banyak pegunungan, perbukitan yang sangat banyak. Iya. Kemudian, mereka jumhur yang mengatakan boleh di dalam ruangan. Mereka mengatakan apa? Ketika ditanya bagaimana dengan meludah menghadap ke kiblat, boleh enggak dalam ruangan? Kata mereka enggak boleh. Kita katakan, mana yang lebih berat? Meludah apa dengan berak dan kencing? Kita katakan tentu berak dan kencing lebih berat daripada apa? Meludah. Kalau meludah aja dalam ruangan enggak boleh. Demikian pula berak dan kencing. Wallahu'alam. Itu pendapat yang saya kuatkan. Ya, bahwasanya ya akhul Islam azanillah wa iyyakum, bahwa menghadap dan membelakangi kiblat mutlak enggak boleh. Baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ya, wallahu'alam. Bab al-baul fil ma'id da'im. Bab kencing di air yang diam. Nabi Hurairah ta annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaktasilu fihi. Dan dalam riwayat Muslim, ya, thumma yaktasilu minhu. Fi riwayatin la yaktasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Faqala kaifa yaf'al ya Aba Hurairah? Qala yatanawaluhu tanawula. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang dari kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Sementara Imam Muslim meriwayatkan, kemudian ia mandi darinya. Apa bedanya mandi di dalamnya dengan mandi darinya? Ya, kalau mandi di dalamnya nyebur, kalau mandi darinya pakai gayung, bur, bur. Tapi ini kata para ulama, kalau airnya kembali lagi ke air tersebut. Adapun kalau zaman sekarang, misalnya pakai ada bak, kemudian kita pakai apa? Nyebur, bur, bur. Kemudian airnya mengalir ke selokan, ya enggak masuk dalam hadis tersebut. Iya. Dan dalam satu riwayat, janganlah seseorang dari kalian mandi di air yang diam dalam keadaan junub. Ya. Taib ya akhi, kita ambil faedah yang pertama. Larangan kencing di air yang diam. Larangan kencing di air yang diam. Dikecualikan darinya, kata para ulama, yaitu kalau di air yang sangat banyak seperti di danau dan di laut, gak masalah. Iya, karena saking banyaknya itu. Kalau di kolam renang boleh gak, Pak? Antum nyebur, bur, sambil kencing, cer. Yang namanya kolam renang itu bukan air mengalir, Pak. Itu air yang cuma apa, berputar di situ-situ aja, sehingga masuk padanya air yang diam. Tapi kan ini banyak airnya. Lah kalau semua yang nyebur begitu, bilangnya gimana? Lama-lama buang ser, najis, nggak boleh. Ya. Bagaimana kalau kita ada orang yang kencing di air yang diam, dan ternyata airnya tidak berubah rasanya, baunya, dan warnanya. Apakah menyebabkan airnya najis? Jawab, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunajjisu syai'un." Air itu tidak dinajiskan oleh apapun kecuali kalau apa? Berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Memang riwayat yang menyebutkan tentang kecuali apabila berubah rasanya, baunya, dan warnanya itu dhaif, tapi kata Imam Nawawi telah menjadi ijma ulama untuk mengamalkannya. Iya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau misalnya saya kencing di sebuah mata air yang cukup banyak dan ternyata tidak merubah rasanya, baunya, dan warnanya, gimana itu? Tetap haram, Mbak. Loh kok? Kan tidak merubah. Iya. Tapi ada ilat yang lain menyakiti orang yang ingin mengambil darinya. Itu kan mata air, orang pengen ngambil untuk masak, orang pengen ngambil buat mandi, orang gara-gara ngelihat antum kencing di situ enggak jadi. Iya. Maka ini sama saja ya, akhi, mengganggu kepentingan apa? Umum. Iya. Hadis ini kita ambil faedah ya, akhi. Larangan kencing di air yang diam kemudian nyebur ke dalamnya. Gak boleh. Demikian pula tidak boleh kita kencing di air yang diam kemudian kita mandi dengan pakai gayung tapi kemudian airnya kembali lagi ke situ. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhir tidak boleh orang junub mandi dengan cara nyebur ke air yang diam tersebut. Kenapa? Dalam satu riwayat Muslim, tidak boleh seorang yang junub mandi di air yang diam. Artinya apa? Nyebur, bur. Apakah berarti badannya Muslim itu najis? Badannya orang junub? Tidak. Iya. Terus apa dong yang tidak membolehkan adalah yaitu membuat orang lain jadi tersakiti gara-gara itu, Pak. Iya. Kecuali kalau memang sudah kita sebutkan tadi airnya sangat banyak, maka itu diperbolehkan. Allahu a'lam. Hadis bab selanjutnya, bab minal kabair alla yastatir min baulihi. Bab termasuk dosa besar. Seseorang tidak yastatir, istataro mempunyai makna yaitu menutupi. Akan tetapi makna dalam riwayat yang lain dijelaskan maknanya yaitu la yastanzih, yaitu tidak berhati-hati dari air kencing. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir thumma qala bala in am ama ahaduhuma fa kana yas'a bin namimah wa amma al-akhar fa kana la yastatir min baulihi wa fi riwayatin li Muslim fa kana la yastanzih ya min al-baul qala thumma akhadha 'udan ratban fa kasarahu ya bithnatain ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقال مسلم من حديث جابر فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya ia berkata, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya dua mayat yang ada di kuburan ini sedang diadab. Dan tidaklah keduanya diadab dalam perkara yang dianggap besar. Bala padahal ia besar. Kemudian Rasul bersabda, Adapun yang pertama, ia diadab gara-gara ia namimah, mengadu domba. Adapun yang kedua, dia tidak berhati-hati dari air kencing. Kemudian Rasulullah SAW mengambil ghusnan rutban, yaitu pelepah kurma yang masih basah, batang kurma yang masih basah. Suma, ya, kemudian beliau pun membelahnya jadi dua. Kemudian Rasulullah menancapkan satu di satu kuburan, yang satu lagi di satu kuburan. Lalu Rasulullah bersabda, semoga adabnya diringankan selama batang kurma ini belum kering. Dalam satu riwayat Muslim dari hadis Jabir, dan aku suka dengan syafaatku untuk mereka agar mereka diringankan adabnya. Ya. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Yang pertama, itsbatu adzabil qabr. Adanya adab kubur. Wajib kita yakini bahwa adab kubur itu ada, Pak. Dan hadis tentang adab kubur itu mutawatir. Adapun perkataan ya orang-orang Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa hadis tentang adab kubur itu hadis ahad, itu karena enggak faham mereka tentang riwayat-riwayat hadis. Imam Al-Baihaqi mengatakan ya, hadis tentang adab kubur itu mutawatir diriwayatkan dari lebih dari 100 jalan. Maka bagaimana hendak dikatakan bahwa tentang hadis tentang adab kubur itu ahad? Kalaupun misalnya hadis ahad, tetap ahlu sunnah punya keyakinan wajib meyakini hadis ahad yang sahih. Karena memang mereka, Pak, orang-orang HT itu punya keyakinan katanya hadis ahad itu tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Sehingga akhirnya mereka menolak hadis ahad yang banyak dalam masalah akidah. Bayangkan. Syekh Albani menghitung lebih dari 300 keyakinan ahlu sunnah yang ditolak hanya karena katanya hadisnya apa? Ahad. Di antaranya tentang sifat sirat, jembatan yang terbentang di atas api neraka. Di antaranya tentang adab kubur, di antaranya tentang Imam Mahdi dan yang lainnya. Ya. Bahkan mereka menganggap bahwa hadis tentang Dajjal pun katanya apa? Ahad. La haula wala quwata illa billah. Ini jelas pendapat yang batil. Bahkan Lajnah Daimah ketika ditanya tentang ini, mereka mengatakan ini pendapat yang kufur. Ya. Karena menolak banyak keyakinan yang sudah menjadi ijma para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan ulama setelahnya. Ya. Dan azab kubur itu ya akhul Islam, ada sebab-sebabnya. Di antara sebabnya di ini di antaranya ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ya. Faedah yang keberapa? Yang kedua. Hadis ini menunjukkan ya akhi bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar saat kita menganggapnya remeh. Dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar saat kita meremehkannya ketika kita melakukannya itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan begitu. Keduanya diadab dan keduanya tidaklah diadab dalam perkara yang besar. Padahal dia besar. Nah, sebagian ulama ada yang beristimbat, ini menunjukkan bahwa mereka menganggap remeh. Maka dari itu Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin yang menyebutkan bahwa di antara sebab dosa kecil berubah menjadi dosa besar di antaranya adalah ketika seseorang melakukan dosa kecil itu dia menganggapnya remeh kecil. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Seorang orang mukmin ya, dia ketika melakukan dosa kecil dia seakan-akan gunung akan menimpa dirinya. Sementara orang munafik kalau melakukan dosa besar seakan-akan lalat tuh lewat di depan hidungnya. Ini menunjukkan orang yang menganggap remeh dosa itu ada kemunafikan di hatinya. Makanya dosa kecil, sekecil apapun, Pak, jangan kita remehkan. Jangan kita remehkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Pak, iyak wa muhaqqaratudz dzunub. Jauhi oleh kalian, hati-hati oleh kalian dari dosa-dosa yang dianggap kecil. Karena perumpamannya kata Rasulullah seperti apa? Seperti suatu kaum masing-masing mereka mencari ranting. Ini ranting, ini ranting, ranting, ranting, ranting, akhirnya jadi besar apinya. Ya. Dalam satu ayat yang lain, ya wa muhaqqaratidz dzunub, hati-hati kamu dari dosa-dosa yang dianggap kecil, fa innalaha minallahi taliban. Karena sesungguhnya ia memiliki pencari dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa membinasakan seseorang, ya. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallam bi kalimatin, seorang hamba mengucapkan kata-kata dengan kata-kata yang dimurkai oleh Allah, la yulqi biha balan, tapi dia anggap remeh. Yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifan. Gara-gara ucapannya tersebut, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka sejauh 70 tahun. Mengerikan. Makanya jangan ya kita menganggap remeh dosa. Karena menganggap remeh itu, Pak, pintunya setan. Sebagai disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW sabda, inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum. Ya, walakin radhiya lakum mimma tahqiruna min a'malikum. Setan itu, kata Rasulullah, sudah merasa putus asa untuk disembah di negeri kalian nih. Akan tetapi setan ridho dari apa yang kalian anggap remeh dari amalan kalian. Kenapa? Karena menganggap remeh itu pintunya setan. Kalau kita menganggap remeh amal, itu tandanya kita akan meninggalkan amal, Pak. Antum lihat orang yang ya enggak pernah sholat sunnah karena menganggap remeh. Ah, itu cuma sunnah kok. Ya. Orang yang menganggap remeh dosa, itu tandanya dia akan jatuh kepada apa? Dosa. Makanya dari pintu menganggap remeh itulah seseorang bisa meninggalkan amal, seseorang bisa apa? Jatuh kepada dosa. Nah, ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya yang ketiga. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara sebab azab kubur yaitu namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Kenapa disebut? Kenapa domba ya, Pak ya? Ya. Padahal kan domba itu dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada kalimat yang lain selalu selain ngadu domba, kayaknya asannya enggak. Jangan pakai ngadu domba lah ya. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian diantara apa namanya faedah selanjutnya, bahwa diantara azab kubur yaitu tidak berhati-hati dari air kencing. Bahkan kebanyakan azab kubur gara-gara ini, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal baul fa inna 'ammati 'adzabil qabri min." Hati-hati kalian dari air kencing karena kebanyakan azab kubur itu gara-gara itu. Banyak tuh, Pak, sopir-sopir angkot, sopir truk. Kencing aja, enggak cebok langsung dimasukin. Terkadang juga dia enggak berhati-hati dari percikan-percikannya. Rupanya gara-gara itu akhirnya diadab dalam kuburnya. Makanya hati-hati ya dari yang namanya air kencing itu. Tapi juga jangan terlalu apa? Gulu. Ya. Saking gulunya sampai-sampai jadi was-was. Jangan-jangan tadi kena, jangan-jangan, ya, ini juga nggak boleh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau habis kencing, beliau ambil air, beliau percikan ke celananya, bes, dah selesai. Dalam rangka apa? Untuk menghilangkan was-was. Ya. Nah, di sini juga kita ambil faedah ya, akhi. Sebagian orang, Pak, atau sebagian ulama, ada yang berpendapat dari hadis ini disunnahkan menanam pohon di kuburan. Kenapa? Kata mereka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menanam apa? Batang kurma. Iya. Lalu Nabi mengatakan mudah-mudahan ini bisa meringankan. Nah, mereka ulama ini yang mengatakan disunnahkan, alasannya apa? Bahwasannya diringankannya azab mereka itu karena zikirnya pohon tersebut. Akan tetapi ini pendapat yang batil. Pendapat yang apa? Batil. Kenapa? Pertama, bahwasannya diringankannya azab dua kuburan ini, akhi, bukan karena pelepah kurmanya. Akan tetapi dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir, aku suka dengan syafaatku. Berarti ini menunjukkan akan syafaat Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalaulah gara-gara pohon azab penduduk kuburan diringankan, berarti yang paling ringan siksanya yang paling gede pohonnya, Pak. Ya kan? Tanam aja pohon apa? Beringin. Iya. Kan yang ketiga, kalaulah tujuannya menanam pohon, Nabi tidak akan mengambil batang kurma lalu dibelah. Tentu Nabi ambil pohon ditanam di situ. Tapi ketika Nabi SAW membelahnya, itu menunjukkan ada makna lain, yaitu dalam rangka memberikan syafaat. Iya. Maka dari itu ya akhi, tidak disunnahkan sama sekali menanam pohon di kuburan. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu termasuk perkara bid'ah. Lihat kuburan Nabi, apakah ditanam di pohonnya? Lihat kuburan Abu Bakar, Umar, apa ditanam pohon? Lihat kuburan para syuhada Uhud, enggak ada yang tanam. Lihat kuburan di Baqi, banyak para sahabat yang dikuburkan di sana, tidak juga ditanam. Maka itu menunjukkan ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum, ya bahwa pemahaman yang mengatakan dari hadis ini disyariatkan atau disunnahkan menanam pohon di kuburan ini tidak sahih. Ya. Karena tujuannya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah na'am diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Dari mana Rasulullah tahu diizinkan? Tentu wahyu dari Allah. Nah, kalau kita siapa? Saya mau ngasih syafaat ah. Dari mana antum tahu antum diberikan izin oleh Allah? Karena syarat untuk memberi syafaat itu dua. Apa? Izin dan ridha Allah. Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga kecuali setelah Allah berikan izin dan ridha. Iya. Ikhwat Islam azami Allah wa iyyakum. Baik. Sudah masuk isya belum? Sudah? Baik. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.